Jilo-jilonya Indonesia mana, Cao? Cacat. Ada ratu oplosannya Indonesia, Wiwi Sakita Jihan Audi Jupalapa. Terhitungan upaya sewakan penuh. terima kasih. Matur nuwun. Nggih, dipun asta mawon.